الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قتل الساحر pembahasan mengenai pembunuhan terhadap penyihir. Ya, penyihir itu dibunuh dalam Islam, wala yustatab, tidak dimintai tobat. Nah, barakallahu fiik. Suyudi, faddal. Suyudi Arga ini memang belum baca kan? Di depan. Kufruhu wa dolaruhu wa riddatuhu in kana musliman. Wastani di annahu min ahlil fasadi minal mufsidina fil ardi wa man kana min ahlil fasadi wajaba irahatun nasi min syarrihi kama qala subhanahu wa ta'ala min ajli dhalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ard wa li hadha wajaba qatlu qita'in wajaba qatlu qita'in tariqi ila kanat al-maslahatu taqtadi qatlahum. Wallah. Eh, hasbuk, cukup. Baik. Mas'alatun, pertanyaan diajukan pada Syekh bin Baz atau permasalahan. Syekh bin Baz berkata, "Wasawabu fi sahiri annahu kafirun." Yang benar pendapat penyihir itu dia kafir. Ya. Sekarang ini sedang marak atau viral di media sosial para tukang sihir unjuk kemampuan, saling menyantet satu sama lain. Ya, ada yang mengklaim ini ilmu putih, itu ilmu hitam. Tidak ada. Ya, insyaallah. Semuanya ilmu hitam. Semuanya itu adalah ilmu hitam. Ya, tidak ada yang putih. Kalau ilmu putih, nggak main sihir, nggak main dukun, nggak main magic. Kalau ilmu putih, meninggalkan itu semua. Tidak ada ya, sering ditipu kita ya, ilmu hitam, ilmu putih. Tidak ada. Penyihir itu kata Syekh bin Baz kafir. Wa annahu yuktalu, dia dibunuh. Ya. Ya, Syekh bin Baz telah membahas pembahasan ini. Yang membunuhnya itu pemerintah. Kalau pemerintah tidak membunuh, individu boleh membunuh. Ya. Kalau dia memiliki kemampuan. Walaupun resikonya dia dipenjara, dia ditangkap, atau bahkan dibunuh. Dia boleh membunuh. Dengan niat menghilangkan kemudaratan, maka dia dapat pahala di situ. Hai barakallahu fikum. Ini pendapat Syekh bin Baz dalam pertemuan beberapa sebelumnya ya. Masih ingat ya? Baik. Li'annahu la yata'atu as-sihra, karena yang namanya penyihir ini tidaklah dia mempraktekkan sihir tersebut illa min tariqi ibadati syayatin. Ya, kecuali melalui metode peribadahan kepada setan. wa ibadatil jin, ya, beribadah pada jin dan mendekatkan diri kepada mereka dengan hal-hal yang jin cintai, setan sukai, apakah melakukan yang haram, melakukan amalan bid'ah, atau meninggalkan amalan yang wajib. Fa idza taqaraba ilaihim, apabila dia sudah mendekatkan diri kepada jin, penyihir ini, bima yuhibbun, dengan hal-hal yang jin cintai, setan cintai, apakah beribadah pada mereka, meninggalkan yang haram, mengamalkan amalan bid'ah, ya, atau meninggalkan amalan wajib, maka barulah setan-setan ini allamuhu asya, baru mereka mau mengajarkan kepada penyihir ini beberapa hal dari ilmu sihir, yang dengannya penyihir ini yasharunan nas, si penyihir ini menyihir manusia, wa yarhabu bihan nas, menakut-nakuti manusia, wa yasharu uyunahum, dan menyihir mata mereka, disiram. Walihada wajib qatluhu li amrain, oleh karena itulah wajib membunuh mereka karena dua hal. Yang pertama, kufru, ya, karena kekafiran mereka. Wadolaluhu waridatuhu ingkana musliman, kekafiran dia, kesesatan dia, kemurtatan dia kalau dia sebelumnya muslim, ya, kalau dia sebelumnya muslim. Yang kedua, liannahum min ahlul fasad, yang kedua, penyihir ini dibunuh karena dia adalah ahlul fasad, di antara orang-orang yang berbuat kerusakan, maka dia dibunuh, ya, dia menyantet manusia, tenun, melakukan tenun, ya, melakukan pelet, ya, guna-guna, ini memberikan mudarat pada manusia, ya, karena mereka min ahlil fasad, min al mufsidina fil ard, di antara orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi. Wa kana min ahlil fasad wajaba irahatun nas min syarrihi, ya, wa man kana, dan siapa saja yang merupakan dia dari golongan ahlul fasad, maka wajib irahatun nas. Irahah masdar dari aroha, membebaskan, mengistirahatkan. Maka wajib mengistirahatkan manusia dari keburukan dia. Wajib membebaskan manusia dari keburukan dia. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, min ajri dalika, karena hal tersebut, kata bana ala bani Israel, maka kami mewajibkan kepada bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, apabila dia membunuh sebuah jiwa bighairi nafsin, bukan karena kisos, membalas jiwa yang lain gitu. Kan ada tuh qatlun nafs bin nafs, membunuh jiwa karena dia membunuh orang lain. Nah, itu hak yang kata Nabi, ya, tidak halal darah seorang muslim illa min salasatin, kecuali karena tiga hal. Ya. Baik, karena tiga hal. Yang pertama karena apa? Hah? Karena tadi membunuh jiwa. Ya, dengan jiwa. Maka dia dikisos. Nah, ini membunuhnya bukan karena kisos. Ya, tapi karena kedzaliman au fasad. Au fasadin fil ard, atau dia melakukan kerusakan di bumi. Ini harusnya ayatnya diterusin ini, ya. Ini syahidnya ayatnya setelahnya, poinnya. Fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Maka seakan-akan dia membunuh manusia semua. Siapa yang menghidupkan, maka dia seakan-akan menghidupkan, memberikan penghidupan pada manusia, seakan-akan menghidupkan manusia semuanya. Walihada wajib qatlu qutta'it tariq. Qutta'it tariq. Qutta'it tariq itu apa? Begal. Para pembegal itu wajib dibunuh. Gak ada tuh namanya diadili, disidang, dihukum 2-3 tahun. Enak aja. Bahkan sadis-sadis mereka itu. Ya, sadis-sadis. Dapat gak dapat, pokoknya korbannya dibunuh. Ini kan ngeri. Ditembak. Maka ketika hukum tumpul, hanya ngasih hukum 2-3 tahun, gak takut. Gak takut. Bahkan ada yang bolak-balik, begal. Ya, gak takut. Nah, hukumnya tumpul. Ya. Coba kalau hukum Allah ditegakkan, gak ada insya Allah. Ya, aman insya Allah. Takut semua orang. Tahu, pasti dia dibunuh. Nah, pasti dia dibunuh. Nanti, dihukum mati. Ida kanat maslahatu, al-maslahatu tak tadi kotlah. Iya, itu memang kemaslahatannya itu mengharuskan membunuh mereka. Nah, kasih ke tadi siapa? Harga. Terus? Itu belum dibaca ya. Wallahu khayyara fi dzalik. Wallahu khayyara fi dzalik. Faida wa ra'a waliyul amri anna qatlahum aslahu min qawlihim waqatuhum wa qatluhum ini pada bahasan kitab tauhid yang di bab sihir yang Syekh Ibnu Baz pernah dibahas di sini. Masih ingat ya? Terus qatalahu itu jawab dari idza. Qatalahu yang pertama maf'ul dari ro'a. Nah, yang namanya ahlil fasad diantaranya kuta'ut turuk, para pembegal, para penyihir itu dibunuh apabila kemaslahatan menunjukkan, mengharuskan, mesti dibunuh mereka. Namun Allah memberikan pilihan, apabila para pemimpin walil amr menganggap, memandang bahwa membunuh mereka itu lebih aslah, lebih memberikan maslahat dibanding menyalib mereka, ya, maka membunuh mereka, ya, itu sebagai bentuk penjagaan dari manusia, ya, penjagaan manusia dari keburukan mereka, ya. Wasahir fokodarika, washarumindarika, dan namanya penyihir itu lebih buruk di atas lagi dari para pembegal, lebih buruk dari para pembegal, ya. Yang namanya kuta utorik itu mereka dihukum mati, namun tidak kafir. Kalau penyihir dihukum mati dan kafir. Ya, dan kafir. Taibar kalau itu. Nah, karena yang namanya penyihir itu mereka mempraktekkan, ya, peribadatan kepada selain Allah, ya ta'atu asyirka. Mereka mempraktekkan kesyirikan. Oleh karena itulah jumhur para ulama memandang, ya, berkata, berpendapat akan dibunuhnya mereka. Adapun kekufuran dan kesesatannya, fal ma'ruf inda ahli ilm, itu sudah ma'ruf menurut para ulama annahu kafir. Penyihir itu kafir berdasarkan ayat yang mulia tadi. Namun Imam Syafi'i menyatakan dan sekelompok ulama menyatakan innahu yunzar fi sihri. Dilihat dulu sihirnya itu apa. Ini pernah kita bahas di kitab Tauhid Syarah Syekh Ibnu Baz, ya. Ini jelas ya, Imam Syafi'i mengatakan ada dua hukum. Namun kalau yang sudah praktek klinik, itu Imam Syafi'i berpendapat dibunuh. Yang enggak praktek klinik, itu yang dia tidak dibunuh. Namun kalau pemimpin memandang dibunuh, ya dibunuh juga. Tapi bukan karena kemurtadan dia. Tapi karena ingin menjaga, ya, manusia dari keburukan dia. Paham sini ya? Baik. Mana lagi tadi? Fa in kana sihru mimma yata'atu fihi al-adwiyah wa tadkhin. Nah, apabila sihirnya itu, mempraktekannya itu bukan dengan permintaan bantuan kepada jin, memberikan ibadah kepada jin, ya, bukan, tetapi dengan adwiyah, dengan obat-obatan, ya, bukan dengan praktek klinik atau dengan tadkhin, asap-asap dupa, ya, bukan dengan bantuan jin, min duni taqarrubi ilal jin. Tuh, lihat, perhatikan kata Imam Syafi'i. tanpa mendekatkan diri kepada jin, wala ibadatil jin, ya, tanpa memberikan ibadah kepada jin, fahada yu'addabu, ini diberi pelajaran oleh pemimpin, di penjara, dipecut, diapain. Nah, ini pilihan pertama. Au yuqtalu, atau boleh juga dibunuh. Nah, yang kayak begini enggak kafir. Tapi disebut juga penyihir. Ya. Paham enggak antum? Nah, yang penyihir, yang kafir, yang dia memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada jin dalam sihirnya. Dia mendapatkan pertolongan jin tidak dengan gratis, tapi dengan empat pilihan. Apakah beribadah pada jin dengan segala macam jenis ibadah, berdoa, berharap, istighosah dan seterusnya, menyembelih. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dengan melakukan hal-hal yang diharamkan. Jin perintahkan, suruh berzina misalkan. Yang ketiga, dengan meninggalkan amalan-amalan wajib. Jin mempersyaratkan, tinggalkan sholat Jumat, kamu silakan sholat yang lain, tapi tinggalkan sholat Isya. Nah, yang keempat, dengan mempraktekkan amalan-amalan bid'ah. Jinnya perintahkan, lakukan amalan ini, amalan itu, zikir ini, zikir itu. Nah, bertaqarrub kepada jin dengan empat hal ini. Dan penyihir kebanyakan demikian. Yang disebutkan Imam Syafi'i, sampai hari ini hampir gak ada wujudnya di negeri kita. Yang ada wujudnya di negeri kita, ya itu yang seperti tadi. Ya, paham gak antum? Baik. Nah, kalau dibunuh ala khilafi tadi, itu ya berdasarkan perbedaan pendapat di sini. Ya, jin yang tidak pakai takarub kepada jin. Tukang sihir yang tidak bertakarub kepada jin. Amma idza kana sihruhu mimma yata'atu fihi ibadatal jin wa taqarruba ilaihim fa hadza kafirun, kata Syekh bin Baz. Adapun jika sihirnya itu dengan bentuk mempraktikkan beberapa peribadatan kepada jin, mendekatkan diri kepada mereka, maka penyihir ini kafir. Wa hadzal ma'na la yanbaghi an yakuna fihi khilafun. Nah, kalau sudah mana seperti ini, itu enggak sepatutnya ada khilaf di situ. Ya, Syekh bin Baz memandang enggak ada khilaf di situ. Kok bisa penyihir yang sudah jelas-jelas berkolaborasi sama jin, ya, terus tidak dikafirkan? Apa-apaan kayak begini? Ya, itu penyihir nyantet orang. Kenapa dia bisa nyantet? Karena dia memberikan ibadah kepada jin. Ya, terus dikatakan, oh dia tidak kafir. Wih, gimana ceritanya? Hah? Gimana ceritanya? Orang yang datang kepada penyihir, membenarkan yang dikatakan penyihir, itu kufur, kafir. Lah kok penyihir ini gak kafir? Ya, ini dari satu sisi kemurtadan di sini. Belum lagi dia itu min ahlil fasad. Min ahlil fasad, semisal kutau tarik aja, para pembegal aja, dihukum mati. Ya, tapi barakallahu fikum. Ini dihukum matinya karena dua hal. Walaupun Syekh bin Baz menyatakan dihukum mati karena kekafiran dia. Ya, nah, nanti Syekh bin Baz ditanya, penyihir itu dibunuh karena dia min ahlil fasad atau karena dia murtad? Karena kekufuran, Syekh bin Baz menyatakan karena kufur dia. Yang kedua karena itu, faktor itu sama juga. Mana lagi tadi? Fa idza urifa annahu laisa bisahir al-ma'ruf. Nah, apabila diketahui dia bukanlah penyihir yang diketahui, yang dia mendekatkan diri kepada jin, ya, namun dia menyihir dengan berbagai hal yang membuat menyakiti manusia, memudaratkan manusia dengan obat-obatan sejenisnya, bukan dengan sihir bantuan jin, fahada yu'adab. Ini diberi adab, ya, diberi pelajaran. Di penjara, dicambuk, atau yang lainnya, ditakzir oleh pemimpin. Wa idza ra'a waliyul amri qatlahu qatalahu. Namun apabila pemimpin memandang dia mesti dibunuh, maka dibunuh. Ini jin, apa namanya, penyihir yang tidak pakai, ya, takarub kepada jin. Ya, kalau yang pakai takarub pada jin, dibunuh. Ya, walul amri membunuhnya apa enggak? Rakyat jelata boleh membunuh, kata Syekh bin Baz. Ya, walaupun rakyat jelata itu harus dipenjara gara-gara membunuh. Walaupun harus dibunuh juga karena dia membunuh penyihir. Ya, sebagian orang nyala-nyalahin, ya. Katanya membunuh penyihir itu wajib waliul amr. Kalau enggak nanti bugot apalah. Ini orang jahil, ya. Orang bodoh, ya. Syekh bin Baz yang menyatakan boleh selain waliul amr membunuh, ya, membunuh penyihir walaupun dia di penjara. Dan dari kisah-kisah sahabat, ya, yang membunuh itu yang berdasarkan perintah waliul amr itu hanya Umar. Ya, yang Umar memerintahkan kepada para gubernurnya untuk membunuh setiap sahir wa sahirah. Ya, adapun sahabat yang lainnya itu inisiatif mereka sendiri. Termasuk putrinya Umar, Hafsah. Ya. Termasuk siapa lagi? Hah? Jundub bin Abdillah yang membunuh penyihir. Itu inisiatif dia apa dia udah minta izin dulu ke Amirul Mukminin, saya izin dulu ya, no, ada penyihir lagi atraksi. Ada riwayatnya kayak gitu enggak? Enggak ada, dia langsung nyelonong dari belakang tebas. Nah, balikin ayo kepalamu. Kalau kamu jujur. Enggak ada. Ya, makanya Syekh bin Baz memandang boleh rakyat jelata membunuh penyihir tanpa izin waliul amr. Tanpa izin waliul amr. Ya. Walaupun resikonya kata Syekh bin Baz ditangkap, dipenjara, walaupun resikonya dibunuh, dia dapat pahala. Tapi resiko ya. Ya, tanggung sendiri. Ternyata di penjara, ya udah. Dia udah tahu baca subuh salam, wah, penjara, enggak apa-apa yang penting dapat pahala. Ya resiko itu. Ya. Kalau di negeri kita bunuh penyihir, siapa sih penyihir yang ma'ruf di Indonesia? Joko Bodo. Hah? Uyakuya, emang penyihir Uyakuya? Nah itulah. Mau tobat mau enggak dibunuh. Tobatnya itu urusan dia sama Allah. Hah? Tobatnya itu urusan dia sama Allah. Urusan kita di dunia membunuh penyihir. Ya. Nah berikutnya mana lagi? Ya. Walakin yakunu kafiran idza kana mimma yurafu bita'ati ibadati ghairillah. Namun ya si penyihir ini dia menjadi kafir karena jika diketahui dari hal-hal yang dilakukan berupa praktek peribadatan kepada selain Allah, bertakarrub kepada jin dengan memberikan berbagai ibadah kepada jin, apakah itu penyembelihan, ini yang paling sering ya, maharnya mesti potong kelinci, potong ayam, potong ini, wasujudihi, sujud kepada jin, berdoa kepada ya, wadu'ain atau berdoa kepada jin atau yang lainnya. Nah baik, kemudian di sini ada pertanyaan yang diajukan kepada Syekh bin Baz ya mengenai hal ini. Ini masih panjang pembatal ketujuh ternyata, paling panjang ini. Nah, fadhol dibaca berikutnya. Ya. Siapa yang tadi pagi yang belum baca? Terima kasih. Itunya ke dia harga. Nah. Fikri udah baca belum tadi pagi? Sudah. ابن باز قيل له على رأي الشافعي يقتضى أن السحر ليس كفرا في ذاته إنما بما يتعلق بعمله فأجاب على حسب عمل صاحبه قال السائل وهو الصحيح يا شيخ فأجاب وهذا الصحيح من حيث المعنى إذا عرف إذا ثبت هذا وإلا فالأصل أنه كافر هذا هو الأصل مثل ما قال جل وعلا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم فالأصل فيه أنه يقتل وأنه كافر هذا هو الأصل إلا إذا عرف بطرق ثابتة بطريق الثقات أنه ليس مما يتعاطى إبادة الجن نعم وسئل أيضا قيل له أحسن الله إليك التقرير أن السحر ليس كفرا في ذاته السحر على هذا ليس كفرا في ذاته وإنما هو لما يترتب عليه فأجاب فيه التفصيل قد يكون كفرا في ذاته وقد يكون لما يترتب عليه من الفساد فإذا كان سحره بتقرب إلى الشياطين والجن وإبادتهم والذبح لهم ونذر لهم صار كفرا أكبر ولهذا سماه الله كفرا قال تعالى وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ كُفْرٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. طيب. سئل ابن باز قيل له, Syekh bin Baz ditanya, diajukan pada pertanyaan Syekh kepada Syekh, ala ra'i Syafi'i, wahai Syekh, berdasarkan pendapat Imam Syafi'i tadi, maka diketahuilah dengan jelas, yuttadah, diketahuilah dengan jelas ini, atau ya tadi jelaslah bahwasanya as-sihra an-sihra laisa kufran fi dhatihi, bahwasanya sihir itu bukanlah kekufuran berdasarkan zat sihirnya, esensinya. Ya, namun dengan sebab prakteknya itu kayak apa, kan begitu? Kalau berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, ya, sihir kapan itu dikatakan kafir? Kalau berat praktek amalnya, kalau dia mendekatkan diri kepada jin, dapat bantuan dari setan, dengan mendekatkan diri kepada jin, beribadah padanya, maka dikafir. Tapi kalau enggak, sihirnya itu bukan karena itu, tidak pakai itu, tapi biasa pakai obat-obatan biasa yang enggak ada hubungannya klinik-klinikan, enggak kafir. Maksudnya di sini pertanyaannya, ya. Wa innama yata'alaqu bi'amali. Apakah sihir itu berdasarkan berkaitan dengan amalnya saja? Kata Syekh bin Baz menjawab, ala hasabi amali sahibi. Tentu berdasarkan ya perbuatan penyihirnya tadi. Perbuatannya itu, amalnya itu apa bentuknya? Kalau taqarrub pada jin, ah dia yang kafir. Kalau enggak, enggak kafir. Namun diberi pelajaran, apakah dicambuk, dipenjara, atau dia dibunuh oleh pemimpin jika memandang dengan membunuh tadi itu lebih maslahat buat kaum muslimin berdasarkan pendapat pemimpin. Ya qala sa'il, bertanya lagi pada Syekh. Oh, sahih Syekh, apa itu benar berdasarkan amal si sihir itu? Jadi kapan sihir itu kufur? Apakah berdasarkan praktek sihir semata atau berdasarkan amalnya? Apakah sihir itu secara mutlak kafir? Pokoknya sihir mau apa? Kafir. Atau berdasarkan prakteknya gitu. Nah, Syekh bin Baz memandang berdasarkan amalan si penyihir tadi. Hadza sahih. Ini yang benar berdasarkan makna jika diketahui. Idza tsabata hadza. Ini jika terbukti hal tersebut. Jika terbukti bahwasanya ada praktek sihir yang tidak menggunakan media jin. Tidak pakai klinik, pakai jin-jinan. Ya. Wal aslu annahu kafir. Namun hukum asalnya penyihir itu kafir. Hadza huwal aslu. Ini hukum asalnya. Ajib ini. Hukum asalnya ini. Ya. Semisal yang Allah Ta'ala firmankan, falamma alqau saharu ayunan nas wastarhabuhum. Tatkala penyihir Firaun itu melemparkan tali temali dan kayu tongkat-tongkat mereka, maka mereka menyihir mata-mata manusia dan membuat takut mereka. Hukum asalnya penyihir itu bukan cuma kafir, wa annahu yuqtalu, dia dibunuh. Hukum asal penyihir. Nah, wa annahu kafir. Hadza huwal asl. Inilah hukum asalnya. Ila idza urifa bi tariqin tsabitatin, kecuali jika diketahui dengan berbagai metode yang valid, bi tariqis tsiqat, ya, dengan metode kabar dari orang-orang yang terpercaya bahwa penyihir itu bukan seperti yang diketahui pakai praktek klinik. Kan ya, annahu laisa mimma yata'ata ibadatul jin, bahwa dia mempraktekkan sihirnya bukan dengan mempraktekkan sihir dengan beribadah pada jin, mendekatkan diri pada jin, tidak, tetapi dengan media-media yang lain, obat-obatan ya dan yang lainnya, dia meracun orang ya. Naam, iya betul, ini yang tidak kafir ya. Tapi sekarang penyihir di negeri kita enggak ada yang kayak gitu ya. Nah, kalau yang berdasarkan pendapat Imam Syafi'i, ya itu berarti udah enggak ada, keluar dari hukum sihir itu. Ya, artinya dia enggak pakai bantuan pada jin gitu. Berarti dia enggak bisa nyantet, dia enggak bisa neluh, dia enggak bisa guna-guna, dia enggak bisa melet, ya. Orang bisa melet itu kayak membuat sirap mata manusia. Kayak tukang sihir Firaun. Melempar kayu jadi ular, kayak tukang-tukang magic di Indonesia ini dalam show-show mereka ya, melempar apalah keluar burung dari mulut dia ya. dalam momen kuda lumping dicambuk, apalagi pakai apa namanya tarian reok di Ponorogo yang bisa ngangkat puluhan kilo, ya, cuman digigit topeng reoknya, main debus, dibacok nggak mempan, kuda lumping makan beling. Ini pakai media apa ini kalau bukan media jin? Ya, emangnya ada gitu. Hal-hal yang bisa dinalar manusia, oh ini ada obat ini, mana ada kayak gitu. Itu semua sudah bantuan jin. Taib. Di negeri kita seperti itu. Taib barakallahu fikum. Wasu'ila aidan, Syekh juga ditanya. Kilalah, dikatakan pada Syekh, ahsanallahu ilaik, semoga Allah membaguskan anda. Syekh, takrir, maka takrir sini penegasan kesimpulan bahwasanya sihir laisa kufrun fi dzatihi, sihir itu bukanlah kekufuran pada zat dianya, pada esensi dia, substansinya sihir itu bukanlah kekufuran, bukan substansi sihirnya. Sihir ala hada laisa kufrun fi dzatihi wa innama huwa lima yatarattabu alaih, yang seperti ini sihir, apa namanya, ini sihir yang seperti ini bukan sihir pada zatnya, namun tadi kan dilihat dari amal pelakunya, amal penyihirnya. Apakah dia bertakarub kepada jin, mendekatkan diri kepada jin, beribadah pada jin atau bukan? Ya, wa inna ma huwa lima yatarattabu alaih. Namun, ya, kekufuran itu karena dampak yang ditimbulkan. Pak Ajab, Pak Syekh menjawab, Syekh bin Bas fihi tafsilu. Ya, ini perlu dirinci lagi. Ya, terkadang qad yakunu kufran bi dzatihi. Terkadang sihir itu kekufuran berdasarkan esensial dia sendiri. Substansi dari sihir itu sendiri sudah kufur. Terkadang demikian. Waqad yakunu lima yatarattabu alaihi minal fasad. Terkadang, ya, terkadang sihir itu menjadi kekufuran karena akibat kerusakan yang ditimbulkan. Wa idza kana sihru bi taqarrub ila syayatin wal jin wa ibadatihim wa dhabi lahum wa nadzar rahum sar kufan akbar. Ini jelas ya. Apabila sihirnya itu, ya, sihirnya itu dengan didapat sihir dengan bertaqarrub pada setan, jin, beribadah pada mereka, menyembelih, bernadar untuk mereka, maka ini adalah kekufuran akbar. Walihada sammahullahu kufran, oleh karena itulah Allah menyebutnya sebagai kekafiran. Wa may yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang melainkan keduanya mengatakan, kami ini kalau ngajarin sihir ini cuma fitnah, fala takfur, janganlah kalian kafir kalau kalian belajar sihir. Nah, maka Allah menyebut belajar sihir itu adalah kekufuran. Walakinna syayatina kafaru, namun setanlah yang kafir. Ya, ketika orang-orang Yahudi menuduh Nabi Sulaiman mengajarkan sihir, namun setanlah yang kafir. Kenapa setan kafir? Yu'allimuna as-sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Mengajarkan sihir. Nah, langsung disebut zatnya sihir itu kafir. Ya. Mengajar dan belajar sihir itu kufur. Inilah pembatal ketujuh ini. Pembatal ketujuh ini judulnya apa sih? Hah? Judulnya As-sihir minhu, ya. Sihir pembatal keislaman, sihir. Udah disebut sihir, zatnya langsung disebut. Bukannya disebut oleh Syekh pembatal ketujuh ini, ya, jika berkolaborasi dengan jin dalam sihir, enggak, tapi langsung disebut sihir. Ya, enggak disebut idza taqarraba ila syayatin, ya, bi ta'ati sihir. Wah, udah enggak ada kayak gitu. Enggak ada. Qala sa'il, tanya berikutnya bertanya. Siapa namanya? Ini. Rai. Rai, kasih Rai. Hai Rai. Bitaqarrubin liwayillahi wa laysa fihi liwayillahi wa la da'wa ma yujibu kufra ka'an ya'ra annahu yataqarrabuna bil qawli qul huwa kufran lianahu la yata'aqahu illa bisyirki wa ibadatil jinni. Qala sa'ilu wa la istatabu fa'ajaba wa la istatabu hadha muwaffahidu. Wasu'ila an hukmi salati ala sa'ili wa dafnihi wa dafnuhu. Ah, hukmi salati na'am wa dafnihi. Idza qutila la yusalla alayhi wa la yudfanu wa la yudfanu wa la yudfanu fi maqabir muslimina yudfanu fi maqabir kufrati kafarah. Wazan fa'alah itu wazan jamak. Ulaika humul kafaratul fajarah hamalah. Nah, itu namanya wazan jamak. Kafarah kafirun, kufar. Terus wala yusal wala yufan. Wala yufan. Baik. Wala yusal wala yufan. Syekh bin Bas ditanya. Ya, penanyanya bukan. Lakin, namun Syekh, mata makana nafsu sihir laisa fihi kufrun, laisa fi dhatihi kufrun. Namun Syekh, kapan sihir itu sendiri, ya, sihir yang tidak terdapat kekufuran, yang bukan kekufuran, dan kapan disebut sihir itu adalah bukan kekufuran pada zatnya? Ya, kapan sih disebut sihir itu sendiri? Ya, yang laisa fihi kufrun, yang tidak ada kekufuran di dalamnya, walaisa fi dzatihi kufrun, dan dia bukanlah kekufuran pada zatnya, pada esensinya. Kapan sih disebut itu? Ya, kata Syekh, hada idza wasafahu wa tabayyana. Ya. Ini apabila penyihir tadi sudah wasofa, dia memberikan sifat sihir itu sendiri, ya, dan jelaslah annahu syai'un yadurun nas, bahwa itu adalah sesuatu hal yang memberikan mudarat manusia, ya, dengan memberikan mudarat manusia, apakah dengan meracun atau yang lainnya, lakin laisa bitaqarrubin li ghairillah, namun bukan dengan mendekatkan diri kepada selain Allah, enggak pakai klinik-klinikan. Laisa fihi kufrun billah. Enggak terdapat kekufuran kepada Allah di situ, memberikan ibadah kepada selain Allah. Enggak ada. Wala da'wa ma yujibul kufra, dan tidak pula menyeru dengan seruan yang mengharuskan dia jadi orang kafir, jadi kekufuran. Ya, yang menunjukkan dia, yang menghantarkan dia kepada kekufuran, enggak kayak gitu. Ya, kapan itu ka ayyara annahum yatasarrafuna fil kaun? Ya, yang kayak tadi ini itu bukan kufur. Ya, sihir yang bukan kufur. Paham sini ya? Ya. Nah, kalau dia mendakwahkan, menyeru kepada sesuatu hal yang mengharuskan menunjukkan kekufurannya, ka'ayyara seperti penyihir itu yang berpendapat annahum, ya. Oh, seperti dia berpendapat bahwasanya para penyihir ini yatasarrafuna fil kaun. Dia dapat mengatur alam semesta ini dunallah, bukan Allah. Oh, annahum yughayyiruna asya'a. Atau dia berpendapat bahwasanya para penyihir ini dapat merubah berbagai hal. Dirubah, ya. Tadinya Monas jadi kodok, dirubah itu misalkan. Ya. Bi ilmihim, dengan pengetahuan mereka, hadza huwal kufru akbaru, inilah kekufuran akbar min jihati syirkihim bi rububiyah. Dari segi aspek kesyirikan mereka terhadap rububiyah. Syirik rububiyah. Dia menyangka penyihir ini menandingi Allah ya, dalam hal aspek tadi. Barakallahu fikum. As-sahir yuktalu haddan aw kufran? Nah, Syekh bin Bas ditanya. Wahai Syekh, apakah penyihir itu dihukum matinya itu karena had yang diberikan pada dia atau karena kekufuran? Kata Syekh, dia dibunuh karena kekufuran dia. Di annahu la yata'atahu, karena penyihir tadi tidaklah mempraktekkan kesyirikan dia illa bisyirkin. Ya, mempraktekkan sihir kecuali dengan kesyirikan dan peribadatan pada jin. Ya, kata penanya lagi, wala yustatabu, enggak dimintai tobat dulu. La yustatabu, enggak perlu dimintai tobat. Penyihir, bunuh aja. Kalau penyihir yang bilang, ya, tubtu ilallah, saya sudah tobat pada Allah, saya sudah ngaji sunnah, peduli amat, ya, itu urusan Anda dengan Allah. Urusan manusia adalah membunuh penyihir. Misalkan penyihir gitu ya, saya sudah tobat, saya sudah ngaji sunnah, enggak peduli. Ada huwasa, ini yang benar. Syekh bin Bas tanya lagi, an hukmi salati ala sahiri wa dafnihi fi maqabir muslimin ba'da daqatlihi. tentang ini kan penyihir dibunuh. Terus Syekh Bibas ditanya tentang hukum mensolati penyihir. Waduh. Dan menguburkannya di pemakaman kaum muslimin setelah dibunuh. Kata Syekh, idza qutila la yusolli. Ya, kalau penyihir ini dihukum mati, dibunuh, udah enggak perlu disolati. La yudfanu fi maqabiril muslimin, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Yudfanu fi maqabiril kafarati, namun dia dikuburkan di pemakaman orang-orang kafir. Tidak dimandikan, tidak dikafankan. Udah gitu aja. Pakai baju yang di dia, yang ada di dia, udah. Gali lubang, ya, sedalam pemakaman biasa, lemparin bangkainya ke tanah, uruk, udah selesai. Nah, kalau di kober depan ini, di mana tuh? No, dekat lapangan bola yang kiri kanan dah. Blok non muslim. Jangan yang di sini. Gerecokin aja. Nyampur-nyampurin kaum muslim. Dia di sono. Di grup-grup palang sono. Ya, kalau enggak masukin ke kuburan Cina. Ya. Enggak boleh. Di kaum pemakan kaum muslim. Baik. Harusnya pengelola kuburan gitu ya. Tahu. Nih muslim ini apa misalkan udah mak, kalau enggak ketahuan siapa enggak boleh nanya. Ini melakukan pembatal Islam enggak boleh nanya. Udah dikuburin aja. Tapi kalau sudah dikenal dia, oh dia penyihir dukun. Lu ngolak kuburan langsung enggak bisa. Dia bukan di blok muslim. No, lapangan bola no. Kalau di sini di Bangun Jaya ini. No, di sana. Kata keluarganya, "Oh, kita muslim kok. Ini aja siap-siap mau tahlilan." Peduli amat mau tahlilan kayak mau apa. Nah, kalau pengelola kuburannya itu ya, paham ya. Tapi kalau enggak perlu ditanya, pengelola kuburan itu enggak perlu ditanya. Dia ngelakuin pembatal keislaman enggak boleh. Soal muslim mati, ya muslim udah. Kuburin di pohon kursi. Iya, enggak perlu korek-korek dulu. Dia melakukan pembatal yang mana ya? Aduh, ini bid'ah ini. Taibar kalau itu. Nah, pembahasan berikutnya tasdiqus sahir au su'aluhu, membenarkan penyihir atau bertanya kepadanya. Fadal dibaca saja. Siapa yang tadi pagi mau baca berarti? Nicholas ya. Udah, tadi pagi udah. Oh. Paris, bro. Paris, cepat dong. Man yas'aluhum fi da'wa ilmi al-ghaibi kufrun mithlahu kafara mithlahu wa amma mujarrad kafara jawab dari ida ya. Makanya jangan kufrun kafara jawab dari ida paham sini ya. Terus wa amma mujarrad su'ali fa huwa la yajuzu li annahu wasilatun ila tasdiqi wa li hadha wa muslimun fi sahihi an ba'di azwaj Nah, jadi ada tambahan kalau di sebagian naskah kitab Tauhid, tapi ini riwayat yang lemah. Itu man ata arrafan fasalu an syai fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatu lam tuqbal ya lahu salatun arba'ina yawman. Itu enggak sahih. Yang sahih siapa yang bertanya kepada dukun? Siapa yang datang pada dukun bertanya padanya, udah cukup sini. Tidak diterima salatnya selama 40 malam. Nah, di sebagian naskah kitab Tauhid ada yang keliru. Siapa yang datang ke dukun bertanya padanya dan membenarkan apa yang dikatakan fasadaqahu, maka tidak diterima sholatnya 40 malam. Ini beda. Kalau sekedar bertanya dengan membenarkan itu hukum. Hukumnya berbeda. Datang ke dukun, nanya ya, Mbah, ya. Besok apa namanya bola Liga Champion yang menang siapa? Ya. Persib Bandung, apa Persija? Liga Champion Asia. Kan misalkan begitu, antum langsung ini aja apa underestimate sama klub dalam negeri, klubnya Zaki itu. Ya, ya itu kan. Kata si mbahnya menang Persib gitu. Ya. Because I hate Persija. Itu bukan sihir gitu. Tapi kalau dia oh itu. Dia bukan peramal gitu ya. Dia peramal. Oh, ini menang Persib karena ini ada gurita tuh. Terus dia nanya doang, ah masa iya? Udah, ini enggak nih. Nah, ini yang enggak diterima sholatnya 40 hari. Namun enggak diterima sholatnya 40 hari bukan maknanya, oh kalau gitu yaudahlah, buat apa saya sholat orang enggak diterima? Bukan kayak gitu, kata Imam Nawawi dia harus tetap mengerjakan sholat. Namun, enggak ada pahalanya. Nah, kalau dia ngerjain sholat terus dikodok kan? Enggak diterima nih, ntar pas 40 hari kemudian kodok, enggak perlu. Itu hukuman buat dia. Terus kalau dia membenarkan, oh iya juga ya, kafir lah dia. Kalau tadi nggak kafir. Iya. Nah dapat pahala kalau mau bantah. Dapat pahala kalau mau bantah, datang. Ya, ke peramal. Besok pesawat apa lagi yang jatuh? Oh besok, wah adab dah, dusta ente. Dapat pahala baru di sini. Mau bantah dia. Mau bantah dia. Ayo tebak apa yang saya mau omongin. Ya kamu yang tahu, lo kata kamu tahu yang gaib. Mana saya tahu kamu mau ngomong apa, kata penyihir. Ya. Tebak, saya mau nabok muka kamu, pala kamu, perut kamu, apa mau nonjok kemaluan kamu, direjeng gitu. Hah, mana saya tahu, gitu kan. Nah, gak tahu ya. Mereka itu penipu ya, itu yang tadi disebut siapa itu namanya? Roy Kiyoshi apa? Roy Suryo? Hah? Roy Suryo bukan ya? Roy Suryo. Siapa namanya tadi? Roy Kiyoshi. Dia aja ketangkep lagi narkoba. Kalau dia tahu yang goib, nggak usah ketangkep. Dia tahu, wah, ini nanti akan ada polisi datang menyergap saya. Udah, ayo kita narkobanya ntar aja. Masa tahu goib ketangkep, itu kan bodoh kali kalau percaya, bodoh banget itu. Kalau ada percaya itu bodoh sekali itu. Mana ada ketangkep? Kalau tahu dia ketahu yang goib nggak bakal ketangkep. Ya, dia ngindar lah. Dia melihat dengan indera keenam dia. Wah, polisi mau ini nih, mau gerbek. Buangin barbuk, barbuk buangin. Ke toilet, siram. Cari dia tuh, septic tank. Dia tahu, karena dia gak ada, ya udah, penipu dia, kayak begitu. Sesekali aja ditampakkan oleh jinnya. Karena dia bertakarup kepada jin sesekali. Saya akhirnya gara-gara ada yang nanya waktu itu, saya searching dia tuh. Ya ampun, ngeliatnya aja saya udah geli. kayak orang Jepang itu kan, orangnya. Iya, yang rambutnya itu, gregetan ya. Pengen saya becek-becek rambutnya. Rambutnya kucai gitu kan. Aduh, jitakin ya. Hah? Iya, aduh. Terus lanjut, tadi siapa yang baca, Pak Aris? Tasdiquhum kufrun. Itu antum nentuin mubtada khobar itu. Kalau memungkinkan itu jadi isim, mubtada isim, isim aja khobarnya. Gitu. Paham sini Faris? Wa tasdiquhum kufrun. Berarti itu. Terus nas'allaha al-afiyah. Sudah cukup. Syekh bin Bas ditanya, Permasalatun qala Ibnu Bas. Permasalahan berikutnya Syekh Ibnu Bas menyatakan falhasilu, maka kesimpulannya anha ulai, bahwasanya mereka para setan, para jin yang mengajarkan sihir, la yu'allimuna an-nasa ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, mereka mengajarkan kepada manusia sihir yang tidak dapat memberikan mudarat atau memberikan manfaat untuk mereka. Karena sihir itu hakikatnya begitu. Kalau bisa memberikan mudarat, ya dengan izin Allah, takdir. Ya, kita kena sihir, jangan pernah meyakini ini karena kehebatan si penyihir, tetapi karena takdir Allah. Terus kena sihir juga tuh, ayo tuh kena kan? Ini dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah, takdir Allah. Yang banyak hikmahnya. Ya, teguran buat saya, hikmah buat saya. Bukan karena kehebatan kamu, kayak gitu. Ya. Kayak gitu. Harus berani ngomong kayak begitu. Teman-teman saya dulu yang jamaah yang antum bid'ah-bid'ahin, jamaah tuh tabligh berani ngomong ke kumpulan dukun kayak begitu. Masa udah ngaji sunnah enggak berani? Sunnah apaan? Sunnah apa? Dulu teman-teman kita dari JT berani ngomong begitu. Kita masuk ke kandang, ya, kandang penyihir terkenal di Sukabumi. Ke kandang kampungnya. Berani, oh berani. Kalau JT kan gitu. Ada corona aja dulu. Di mana corona kita masukin jamaah. Jamaah gak takut corona. Jamaah takut sama Allah. Orang JT kan begitu. Masuk kandang, kandang itu apa namanya? Nah, dijauhlahin di waktu-waktu. Totok ada itu kampung tukang santet. Berani udah. Dia ancam. Ancam balik. Wah, orang JT diancam balik. Ya. Oh iya, saya ngeliat sendiri kok. Bukan katanya-katanya. Ancam balik. Ketika, saya tuh masuk yang kena ancam. Pakai bahasa Sunda lah, Pak. Isi perutnya pakai panci, ya. Panci. Mana kita takut digituin tambah berani. Kamu punya setan, saya punya Allah. Wah, berani lah. Saya doain kamu, binasa kamu. Doain. Saya punya Allah yang mau ngabulkan. Minta kamu sama setan. Setan kamu lemah. Merinding dia. Dia yang merinding. Alhamdulillah. Itu kejadian hampir 19 tahun lalu. Sampai hari ini gak ada panci di perut saya. Hah? Iya, di panci di perut saya gak ada. Adanya hasil gorengan panci masuk perut. Hasil rebusan panci masuk perut. Pancinya alhamdulillah gak ada. Ya makanya jangan takut ya. Kalau udah kayak gitu, gak perlu khawatir. Tapi mana lagi tadi? Mana lagi tadi? Ya, hingga akhirnya mereka memakan harta manusia dengan batil. Ya, hingga mereka mata penjual emas disirap, maka dia kafir seperti itu. Ya. Mereka penyihir itu kafir, yang membenarkan mereka pun kafir. Karena Allah sudah tegaskan, bahwasanya yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Ya. Kul man la ya'lamu manfis, kul man la ya'lamu fis samawati wal ardh al-ghaiba illallah. Katakanlah enggak ada yang tahu. Adapun sekedar bertanya, tanya aja lah. Dia enggak membenarkan. Ini enggak boleh, haram. Ya. Dosa besar. Li'annahu wasilatun ila tasdikihim. Itu karena wasarana untuk membenarkan mereka. Kalau udah membenarkan, kufur. Kan enggak dari kapan sih membenarkan? Dari bertanya. Ya, dia bertanya, Mbah, memang bisa gak gini-gini? Nah, 2001 ini siapa aja yang cerai, Mbah, dari kalangan artis? Gitu. Tanya. Siapa itu kemarin? Mbak Yu. Gitu. Nah, ditanya, Mbak, ini siapa aja? Dulu ada Mama Loren. Itu kok ada aja di tengah apa ya, peramal selebritis gitu? Kok ada aja ya? Mama Loren is dead. Muncul lagi Mbak Yu. Ini, aduh. Kok bisa ya diangkat-angkat terus ya? Ini infotainment ini bertanggung jawab tuh. Dia yang memviralkan itu kan. Yang ngangkat itu yang bertanggung jawab tuh. Ya, ditanya sama dosa jariahnya infotainment itu. Nah, Dia tanya sama Mbak Yu, tahun 2001 siapa yang cerai? Ya, yang cerai ini. Tapi kan dia masih jomblo. Ya ntar dia nikah dulu, baru dicerai. Ini wasilah untuk membenarkan. Ya, kalau dibilang, oh, masa iya. Gak diterima sholat 40 hari. Tapi bertanya gini, membenarkan. Oh iya, kemarin dia aja tepat ramalannya. Ramalan dia tepat. Ini bodoh orang. Itu Mama Loren. Siapa namanya? Mbak Yu ngeramal 100.000 ramalan. Yang benar satu. Yang salah 900. Yang salah 90. Masih diambil yang satu. Ini ajib kan ini? Yang 191. 99. Kok jadi 90 sih? Dia meramal 100 ramalan. Yang benar satu. Yang salah 99. Yang dilihat satu ini ajib ini. Ini ajib. Giliran dia melihat tokoh agama, benarnya 99, salahnya 1, yang dilihat yang salahnya. Ya enggak? Agim itu ajarannya benar. Ya. Taruhlah keliru 1, oh dilihat yang 1. Taruhlah keliru ya, kalau keliru gitu. Nah, mereka pandang ta'adud keliru gitu kan. Gitu. Nah ini poligami. Itu yang dilihat yang 1. Nah, tapi kalau peramal, dilihat yang salah. Yang benar satu. Memang kebegitulah kebanyakan orang. Nah, kalau bertanya itu sarana, wasilah, jembatan menuju membenarkan mereka. Oleh karena itu, Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya an ba'di azwaji Nabi, dari sebagian istri-istri Nabi, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi peramal dan bertanya tentang sesuatu hal kepada peramal tadi, maka tidak diterima salatnya 40 hari. Dia mesti tetap mengerjakan salat, namun jaminan salatnya tersebut tidak diterima. Salat apa? Salat apa aja. Wah, yang enggak diterima kan sholat fardu. Saya sholat tahajud aja deh. Enggak diterima juga. Witir-witir, kagak diterima juga. Enggak diterima juga. Habis bertanya ke dukun, nador akhwat. Nah, sholat istikharah, enggak dapat petunjuk. Habis bertanya ke peramal, nador akhwat. Bingung dia. Istikharah dulu, enggak dapat petunjuk. Kalau ada petunjuk dari setan. Ya. Enggak dapat petunjuk. Baik, barakallahu fiik. Hada wa'idun, ini ancaman yang besar. Hada ilam yusaddiq, ini kalau dia tidak membenarkan. Adapun di sebagian naskah kitab tauhid disebutkan man ata arrafan fasalu an syai'in lam tuqbal fasal an syai'in fasaddaqahu, dan membenarkannya. Ini fahada ghairu mahfud, ini enggak sahih. Ya, karena kalau sekedar bertanya enggak diterima salatnya 40 hari, tapi tidak kafir. Tapi kalau membenarkan, ya, kalau membenarkan, benar juga nih kata Mbak Yu. Nah, kafir dia. Murtad. Keluar dari Islam. Ini pendapat yang benar. Karena ada sebagian pendapat, kafir situ kufur asghar. Kata Syekh bin Baz, enggak. Nanti berbeda di sini. Ya, itu kufur akbar. Kok bisa membenarkan peramal yang mengetak, yang mengklaim, mengaku perkara yang goib disebut kufur asghar. Nah, barakallahu fikum. Ya, wa inna marriwayatu fasal un syai fa haka faqat. Nah, riwayat yang dalam Imam Muslim fasal un syaiin faqat. Dia siapa yang mendatangi peramal dan bertanya kepadanya. Udah itu aja. Enggak ada tambahan. Membenarkan. Kalau membenarkan, lain lagi. Ya. Hakadar wahum muslimun fi sahih. Ini yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya. Laisa fihi at-tasdiq. Enggak ada terdapat riwayat yang mengatakan fasaddaqahu, dan dia membenarkannya. Amma idza saddaqahu, adapun kalau dia membenarkan peramal tadi, itu riwayat lain lagi. Faqad ja'a fihi al-haditsu, terdapat riwayat lain lagi, hadis lagi. Faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu Al-Quran, risalah, syariat. Fasu'aluhum wa ityanuhum, bertanya kepada mereka, mendatangi mereka, kok sekarang peramal itu kita enggak datang ke mereka. Mereka yang datang ke kita, di gadget kita, di TV kita, di koran, ya enggak? Dia bahkan kalau kita klik trik itu muncul ramalan-ramalan dia, ada aplikasinya itu. Iya dan bintang. Bahkan mereka berani iklan. Ya. Ramalan-ramalan. Mbah ini, ki bodoh ini, ki itu, aduh. Maka bertanya dan datang kepada mereka wasilatun ilal kufri. Ini adalah wasilah menuju kekufuran, wa huwa muharramun, dan inilah hal yang diharapkan. Wattasdiqu, nah. Tasdiquhum ya. Kufur, kufrun. Sementara kalau membenarkan mereka itu kekufuran. Kufuran akbar. Ya, kita mohon pada Allah keselamatan. Oleh karena itu, ja'a an-nahyu, terdapat larangan an hadza, dari hal ini, wa hadza, dari hal itu. An hadza ityan wa hadza tasdiq gitu. An hadza ityan wa su'al wa hadza at-tasdiq. Paham enggak sini? Oleh karena itu terdapat larangan dari bertanya kepada mereka, datang dan bertanya kepada mereka, dan larangan dari membenarkan mereka. 5 ya, lamma su'ila an ityanil kuhan, tatkala Nabi ditanya tentang hukum mendatangi para dukun, maka Nabi bersabda, la ta'tuhum, jangan kalian datang pada mereka. Ya. Hah? Oh, belum dibaca. Kasih Pak Anwar. Kasih Pak Anwar. Ray belum kenalan sama Pak Anwar. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala فلهذا جاء النهي عن هذه عن هذا وهذا لما سئل عن إتيان الكهان قال لا تأتوهم وقال ليسوا بشيء. Ini la ta'tuhum, enggak perlu kita terjemahin ya, tadi udah. Terus laisa bisyai. Terus waqala man ata arrafan fa sa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman fadalla 'ala annahu la yukaffar la yakfuru lakin, jadi dibaca tuh Pak footnote-nya sedikit. Li'annahu lau kafaro lam tuqbal jami'u naibul fa'il jami'u amalihi fi ayyamihi kulliha. Terus lanjut, lakin hada wa'idun fi adami qabuli salatihi fa'idha sadaqahu fi da'wa ilmil ghaibi kafara mislahu fa innal ghaiba la ya'lamuhu illallahu subhanahu wa ta'ala. Sampai sini dulu ya. Nabi bersabda tentang dukun ini, tentang para peramal, laisu bisyai. Mereka itu bukanlah apa-apa, enggak ada nilainya. Mereka itu enggak bisa membuat manfaat mudarat. Dan Nabi bersabda, man ata'arrafan fasalu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman padala ala annahu la yakfuru. Nabi bersabda, siapa yang datang ke peramal bertanya tentangnya tidak diterima salatnya 40 hari, ini menunjukkan bahwa yang datang ke peramal tadi bertanya tanpa membenarkan, dia tidak kufur. Ya, lihat keterangan kata Syekh Fihri menjelaskan pernyataan Syekh bin Baz, li'annahu law kafara, karena kalau sekedar bertanya aja itu kafir, maka lam tuqbal jami'u amalihi fi ayami kulliha, tentu tidak diterima seluruh amalnya di seluruh hari-hari dia, bukan cuma dibatasi 40 hari aja. Ini kan 40 hari, terhapus hari 41 insyaallah diterima, kan gitu. Nah, kalau itu kafir, enggak diterima aja semuanya. Paham enggak sini? Nah, jadi sekedar bertanya ya, itu tidak murtad, tapi tidak diterima sholatnya 40 hari aja. Kalau memang kafir, kenapa harus dibatasi 40 hari? Seumur hidup aja enggak diterima, kan begitu. Ya, kan begitu kan? Kalau orang kafir, diterima enggak amalnya? Enggak diterima. Lanjut, Pak. Lakin namun ini adalah ancaman, yaitu ancaman tidak diterima sholatnya. Faidah sadaqahu, tapi kalau dia membenarkan apa yang dikatakan peramal, bidakwa ilmil ghaib, kafara mislah. Ketika Peramal tadi mendakwahkan, mengklaim, mendaku, mengetahui perkara gaib, maka dia kafir seperti si peramal tadi. Karena ilmu gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibaca, Pak. Enggak. Di footnote itu kan ada footnote yang nomor 2 ya. Nah, sekarang dibaca itu fa innal ghaiba, footnote nomor 2. Tafsir surah Al-Baqarah. Qauluhu fa innal ghaiba la ya'lamuhu illa Allah. Qultu hada la yunafi anna ba'dal awliya'i qad yukshafu lahum an ba'dil umuri la li'annahum yattasifuna bi ilmi al-ghaibi aw ba'du bi ilmi al-ghaibi aw ba'dihi bal yulhamuna fi waqtin fil awqati thumma hada al-ilhamu dun ghalibun laita bi ilmin wa qad su'ila sayaqana shaykhuna laibul fa'il wa qad su'ila sayaqana ibn bazin ila lahu al-mukashafatu idha utliqat tansarifu ila ma yadja'i bi As-sufiyatu minal umuri al-batinati wasyarihu Ibn Abil Is Atmajaha ma'fattala. Baik. Syekh Ibn Baz mengatakan, ya, fa innal ghaiba la ya'lamu illallah. Ini sepertinya di kajian Akidah Tahawiyah syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi. Syekh Ibn Baz memberikan ta'lik. Ya, saya punya bukunya ini. Jadi syarah Ibn Abil Is Al-Hanafi dita'lik oleh Syekh Ibn Baz. Hah? Kemudian dicetak dalam 2 jilid. Saya punya bukunya. Ini ada di buku itu. Jadi ada soal jawab. Ya. Kalau antum mau pelajari Ibn Abil Is Al-Hanafi, cari ta'lik yang Syekh Ibn Baz 2 jilid. Itu bagus. Ya, bagi teman-teman yang lanjut nanti insyaallah Syawal sama Ustaz Ibn Majah belajar itu. Saya saranin pakai yang ta'lik Syekh Ibn Baz. Ya. Pak Anwar, nanti kalau pagi kosong bulan Syawal, sini Pak Anwar sama Ustaz Ibn Majah. Mana lagi tadi? Nah, ilmu gaib tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Kultu, nah ini berarti kultu ini siapa nih yang ngomongnya? Syekh Fihri, muridnya Syekh Ibn Baz. Hadza la yunafi anna ba'dul awliya qad yukshafu lahum an ba'dil umur. Nah, ini tidaklah bertentangan bahwa sebagian para wali itu terkadang dikasyaf, disingkap untuk mereka dari berbagai hal. Ya, seperti Umar lagi khutbah di Madinah, diperlihatkan oleh Allah pasukan syariah yang ada di Jabal, di gunung, di sana, di daerah Armenia sana. Umar khutbah di Madinah diperlihatkan oleh Allah. Wah, gawat ini. Pasukan syariah kalau dia maju terus terkepung musuh, habis nanti. Syariah turun syariah. Jamaah di Madinah bingung, apaan? Nih, syariahnya lagi di sana. Pasukan syariah. Kok Umar manggil-manggil ini? Kenapa ini? Diperlihatkan sama Allah. Ajib ini. Ya. Dan ajibnya lagi, pasukan syariah yang ada di gunung sana, dengar suara Umar. Suara Umar? Suruh turun. Suara Umar. Suara Amirul Mukminin. Turun. Pas mereka pulang ke Madinah, lapor. Kita dengar suara Umar, kata yang di Madinah, kok pantas tuh lagi khutbah nyuruh turun. Ya, ajib itu. Belum ada video call ya kok. Ajib itu. Nah. Ya, Ya, seorang sahabat lagi tersesat di belantara Afrika. Ada singa. Eh, saya sahabat Rasul. Tunjukin ke saya mana kampung manusia. Singanya nunduk, isyaratnya naik. Naik singa. Bukan sulap, bukan sihir. Ini namanya karomah. Karomah, sahabat. Karomah. Sahabat Rasul takut singa langsung. Ya. Kisah ini direkam oleh Ibnu Taimiyah ya di kitab Al-Furqan. Baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Ya. Kita belum masuk bab itu nanti. Yang kita udah pengkaji ya. Udah setengah buku kitab, udah setengah kitab belum? Udah, ya. Baik. Nah, yang namanya mukasyaf itu ada bagian dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah pertengahan. Ya, tidak tafrid, tidak ifrad. Tidak ekstrim ke kiri, tidak ekstrim ke kanan. Yang gulu dalam kasyaf kaum sufi. Ya, dikit-dikit orang wali, kasyaf. Orang gila wali, kasyaf itu. Orang gila pakai celana pendek, merokok, sholat kagak, dia kasyaf wali itu. Dia orang soleh itu. Soleh gimana? Itu dia karena ikhlasnya pura-pura maksiat. Saking ikhlasnya, gak mau menampakkan kesolehan. Menampakkan kesalahan. Itu, anjib. Nanti si, siapa tuh? Harun Masiku. Siapa lagi koruptor yang PDI itu? Bansos? Batubara? Dia ini kasah ini. Apa? Wali. Pura-pura korupsi aja. Dia kafir. Pura-pura kafir. Rusak orang suku. Nah yang ekstrim yang lainnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu gak percaya kasyaf-kasyafan ya, Ahlussunnah menetapkan kasyaf. Dia kalau antum belajar beneran ya, secara runut gak baca ya, gak baca mana yang mau dibaca, mana yang enggak. Baca sampai habis, belajar sampai habis. Dasar sekalipun akidah wasitiyah akan nemu kasyaf ditetapkan dalam akidah sunnah. Syekh Muhammad bin Abdullah Hab menyebutkan ini di risalah ila ahli qasim ya, kasyaf akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sebagian orang, ini sebagian dai salafi sunnah bahkan mengingkari adanya kasyaf. Ya. Ketika siapa itu? Ustaz Abdul Somad sama Ustaz Adi Hidayat apa doain Prabowo dulu tahun berapa itu pas lagi rame capres ya. Ini kasyaf sebagian dai mengingkari kasyaf. Ini keliru, karena dia menganggap kasyaf itu batil, sufi. Ini keliru. Yang mengingkari kasyaf itu, akidahnya, Mu'tazilah. Ceritanya mau mengingkari sufi, malah jadi Mu'tazilah. Kan lucu. Nah, ini keliru. Ya. Makanya belajar tuh sampai habis. Jangan baca buku yang mau dikutip aja. Kalau baca buku wasitiyah sampai habis. Seolah ada kasyaf. Di wasitiyah dasar, ada kasyaf. Masa iya gak paham? Wasitiyah. Cuman kan kalau kasyaf itu nyempil di tengah-tengah gitu kan, ya, bukan di awal bukan di akhir. Kalau ngajinya di awal aja ya nggak dapat. Ya wasitiyah dasar kali itu. Masa yang nggak belajar wasitiyah. Ya. Kalaupun belajar lupa. Ya, makanya ini sering diulang-ulang lagi biar nggak puas paham. Ya biar paham diulang-ulang lagi. Mana lagi tadi? Baik. Nah. Bahwasannya tidak ada yang mengetahui gaib, kata Syafi'i, itu tidak bertentangan bahwa sebagian para wali itu dikasyaf, diperlihatkan oleh Allah, disingkap oleh Allah untuk mereka dari sebagian perkara lali annahum yattasifuna bi ilmil gaib, sebagian perkara yang gaib gitu. Bukan karena mereka itu memiliki sifat tahu ilmu gaib, bukan. Obadi atau sebagian ilmu gaib, bukan. Bal yulhamun. Namun mereka itu diberi ilham fi waqtin minal awqat, di sebagian waktu. Ya. Wahdan ilham dhannun ghalibun laysa bi ilmin, dan ilham ini adalah dugaan kuat mereka, bukan ilmu. Waqad su'ila Syekhuna Ibnu Bas, Syekh Ibnu Bas pernah ditanya mengenai hal ini, ya al-mukasyafat idza utliqat tansarifu ila ma yad'i asbiyatu min al-umur al-batinah. Wa Syarif Ibnu Abil Is admajaha ma fassara. Syekh Ibnu Bas ditanya, wahai Syekh, mukasyafat itu kalau disebutkan secara mutlak itu beralih kepada apa yang diklaim oleh kaum sufi ya, dari perkara-perkara batin. Sedangkan pencara kitab Aqidah Tahawiyah Ibn Abil Is memasukkannya di sini. Beliau tidak merincinya. Beliau tidak merincinya, Pak Ajabah, makasih menjawab. Kalau Amar. Syekh bin Baz menjawab, dan yang nampak bahwasannya ya, mukasyafat itu terbagi menjadi dua, kepada bagian yang orang soleh, satu bagian lagi untuk orang toleh. Si toleh, toleh itu maksudnya maksiat, durjana. Nah, bagian yang untuk kaum sufiyah itu yang ahli batil, sementara bagian untuk ahlul khair, orang soleh, iman, itu seperti ya, maja'anahum yulhamun, seperti terdapat keterangan bahwasanya mereka diberikan ilham. Nabi bersabda, "Inka nabi ummati muhaddatsun fa umaru." Jika ada orang yang diberikan ilham di kalangan umatku, maka Umarlah orangnya. Karena Umar ini selalu benar. Yang selalu benar. Dulu di perang Badar, orang-orang usulin ini, usulin itu, ditawan. Ditebus. Ya, segala macam. Bahkan Abu Bakar termasuk yang ngusulin itu. Abu Bakar termasuk yang ngusulin tadi. Ditawan, ditebus. Oh, disuruh ajarin anak-anak kaum muslimin baca tulis. Kalau Umar, enggak, Rasul bunuh aja. Tapi Rasul ini usulan selain Umar. Ternyata teguran ayat bahwasanya mereka harusnya dibunuh. Enggak layak baru mulai punya tawanan. Untuk Umar. Haramnya khamar juga dari Umar kan. Umar ini bilang enggak beres nih khamar. Enggak beres. Sampai ya udah turun ayat. La taqrubu shalah wa antum sukara. Ya udah maboknya habis salat. Enggak beres. Baru turun ayat. Haramnya khamr secara mutlak. Sampai Allah sebutkan rijsun min amali syaitan. Fajtanibu. Ya, khamr itu najis, amalan setan, jauhi. Ini Umar selalu tepat usulan-usulan dia. Ya, makanya kalau ada yang diberi ilham di antara umat, maka Umar. Orangnya Umar. Ya, Umar orangnya. Seandainya ada orang yang diberi ilham di umat ini, maka Umar orangnya. Nabi udah bilang begitu. Ya. Maka dikasyaflah, disingkaplah untuk orang soleh ini. Ya, semisal untuk kepada Umar asya beberapa hal. Semisal pada kisah Sariyah al-Jabal itu, dan yang lain tadi kisah Sariyah yang di gunung, yang Umar berteriak dari Madinah. Sariyah dengar. Umar diperlihatkan oleh Allah. Ya. Adapun kisah Umar mengirim surat kepada Sungai Nil itu dhaif ya. Ya, ketika Al-Amr bin As ditugaskan oleh Umar untuk menjadi gubernur Mesir, Sungai Nil kering, namun setan-setan mempersyaratkan mesti memberikan sesaji berupa anak gadis yang dijadikan tumbal, ya. Maka Amr bin As bingung, orang-orang mau melaksanakan itu, dicegah susah gitu, karena dia air dalam itu. Ngadu ke Umar ngirim surat ke Sungai Nil, ngirim surat ke Sungai Nil, kirim, ini Umar nih, eh Sungai Nil, ngalir, disengalir, itu terdapat kelemahannya, riwayatnya, terdapat kelemahan. Hai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Wal maksudnya adalah jadi orang yang diberi ilham itu tidak bertentangan dengan ketetapan, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Bahwasanya memang ada pada orang-orang yang baik, orang-orang soleh, muka syafaat disingkapkannya hal-hal yang gaib sedikit. Itila diperlihatkannya semisal pada atau sebagian perkara yang dakikoh, ya, yang apa namanya, yang khafiyah, yang samar, disingkap Allah menyingkap untuk mereka. Ya, ini dinamakan dengan firasat, dinamakan dengan karomah atau yang lainnya dari yang Allah berikan, Allah tempatkan di kalbu mereka berupa ilmu, basirah, hidayah. Kan begitu. Ya, kadang-kadang orang soleh itu perasaan saya enggak enak gitu. Perasaan saya enggak enak. Itu firasat. Firasat. Tapi itu khurafat, bahkan tatoyur kalau di sinetron jatuh gelas, wah langsung ini ada apa-apa nih langsung. Kan di sinetron alay begitu, jatuh piringnya, cikreng, langsung dia berpikir ada apa ya? Oh ternyata di adegan yang lain anaknya diculik, langsung dia menganggap sial, ada apa ini? Itu tatoyur namanya, tatoyur, ya, pakai tanda-tanda begitu, piringnya jatuh gitu kan? Saya juga dapat cerita dari kemarin, siapa ya yang nanya begitu? Ada juga di sini ya, yang nanya kan? Bukan di sini ya? Di mana ya? Di majelis mana? Pokoknya begitulah katanya kalau di sinetron, ya, biasanya tatoyurnya itu piringnya jatuh, gitu kan? Fotonya jatuh. Terus ada musiknya, jereng gitu. Nah itu tatoyur itu. Tapi kalau orang beriman firasat aja, firasatnya dia menganggap ini gak beres nih. Nah itu bagian dari basirah yang Allah berikan, hidayah. Hatta istadallu ala asya'a muhimmatin bi asya'a daqiqatin, ya, fawuffiqu fi biha. Hingga akhirnya mereka ya berdalil, beragumen, ya, dengan berbagai perkara yang penting, ya, ya, dengan hal-hal yang dakikah tadi, maka mereka diberi taufik oleh Allah untuk hal tersebut. Adapun mereka yang mukasyafatuhum nih, yang kaum sufi ini, wa qawariquhum asyaitaniyah, yang mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa di luar kebiasaan, itu bisababi syaitan, bisababi syaitin, disebabkan setan, maindahum basirah, mereka enggak punya basirah. Innamatan kullahum asyaitanu asya'a khafifatan, ya, khafiyatan. Ya, namun setanlah yang ya mengutip untuk mereka, menghantarkan kepada mereka berbagai hal yang khafifah. Ya, khafiyah, yang samar. Ya, di hal-hal mereka mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, semisal dukun bisa tahu di rumah pasiennya itu kenapa gitu. Itu karena setan. Pasien datang, belum ngomong pasiennya, dukunnya udah bilang, masalah kamu ini kan. Duh, kok tahu, saya belum cerita. Itu setan yang ngabarin. Kan pasiennya itu punya korin, jin, ya, yang selalu ngikutin dia. Kayak kita sekarang juga ada nih korinnya. Nah korinnya itu ngabarin ke si jin-jinnya itu, jin-jinnya si Mbah Dukun tadi, ya, jinnya Pak Danu. Kan ada begitu. J jin yang kesurupan aja tuh di belakang pada tuh banyak jin-jinnya dibocorin. Dibocorin. Udah malaikat. Saya suruh perintahkan malaikat itu. Baik. Nah, maka setan-setan inilah yang mengabarkan hal-hal tersebut kepada manusia. Ya. Kepada penyihir, kepada dukun, sehingga dukunnya mengabarkan kepada pasiennya, sehingga pasiennya menganggap, wah ini tahu yang gaib ini. Bizamim anha guyubun. Ya, dengan klaim ini adalah ilmu gaib utli'u 'alaiha, yang dia diberikan perlihatan apa namanya diperlihatkan hal tersebut innama hiya asya'u min akhbar syayatin. Itu hanya hal-hal merupakan perkara yang kabar informasi dari setan. Okay. Sudah hampir 10. Nanti kita lanjut. Subhanallahumma wa bihamdika.